Itu kan kalau bikin website itu kan modalnya nggak dikit. Kalau misalnya kita bikin konten di sosial media kan gratis pun Yes. nggak butuh duit pun bisa gitu loh. Terus ada duit dikit bisa beli followers. Ya gitulah maksudnya kayak bisa promo dikit gitu loh. Nah kalau website sementara kan maintenance-nya jauh lebih susah. Modalnya kudu gede ya. Modalnya gede dan sementara mungkin itu isu-isu yang masih sensitif apalagi di Indonesia ya kayak apa namanya. Meskipun di dunia itu kayak udah semakin kayak menerima terhadap LGBTQI+, itu di sini itu kayak malah semakin menutup, terutama negara gitu loh. Dan juga swasta pun mereka sebisa mungkin untuk tidak mau diasosiasikan kayak gitu. Jadi kayak mungkin itu pertama investornya kurang, terus kayak modalnya susah dapetnya gitu.